Tejapati belang jangjangna, belapati ti anggalna. Tersangkan ulah kahujanan, sangkan ulah kaedan, sangkan ulah kaedanan. Asorile satungtung urang gumelar, ilmu tungtut dunya siar. Tong tulus nanjak kaguma kedasae kasasama, kedasae kasasama. Hayang tatan kasorang tong kaleweng loba sirem, tong keeng tong sion ngabelaan kebenaran. Ya beki hebel beki nenung, sepanjang jalan Karawang, sepanjang tatan kasorang, sepanjang tatan kasorang. Ya sirem tong keung tong sarien sari kaya kembang laja, Pancasila nu utama dianggo dasar negara. Ayo batur orang kapasir, ayo batur orang malikir, Purwakarta sindang kasih, kercinta katambah asih, kersono petepangnya. Asorile ata kasopon do kasopanjang, sono mondok sono patepang, koy nanya ka huma kedasa e kasa sama kude manis alu semu ya urele Tarondo hidung Ata beki hobol beki ninung Kumatu mayungan nana Kumatu nulungan